jarang menghirau. Setiaan, namun sering menduakan. Semua itu salahku. Aku di masa lalu yang cukup menyesalinya. Jangan lagi mengulanginya. Mengenal dirimu, jalani denganmu. Saat marah aku lupa semua kelebihanmu. Mengingat awal kita memulai sebuah cerita. Ada saat terluka, hiasi masa bahagia. Kau menyadarkan aku, kita bukan makhluk sempurna. Mendekati tanpa kau melengkapiku harus berkaca. Hanya beginilah aku, beruntungnya aku memiliki dirimu. Akan ku bawa cermin ini kalau perlu sampai mati, agar aku tak lagi lupa. Selalu mensyukuri hari ini, denganmu aku berbagi. Beruntungnya aku, tanpa kau melengkapiku harus berkaca. Hanya beginilah aku, beruntungnya aku.